Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Kitabul Jami' min Bulughil Maram, masuk pada hadis selanjutnya. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam wasilul arham wat'imu ta'am wassalu bil-layli wal-nasu niyam tadkhul jannata bis-salam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahahu. Dari Abdullah bin Salam, masya Allah. Hadis ini ya, qadarullah, masya Allah. Di sana ada sejak semacam bait ya, yang ujung-ujung katanya ujungnya hampir mim semua, bahkan termasuk periwayat hadis ini. Wa an Abdillah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, seorang sahabat. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu afsus salam, ya ayuhan nasu afsus salam, wahai seluruh manusia sebarkan salam. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wat'imut ta'am, dan berilah makan oleh kalian. Wassalu bilail wa nasuniyam, dan lakukanlah salat malam dalam keadaan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, dan masuklah kalian ke dalam surga bisalam, dengan keselamatan. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu. Masya Allah, min jawamil kalam, termasuk kesempurnaan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padat, ringkas dan indah. Naam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Afshus salam, sebarkan salam. Telah lewat pada kita hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan salam. Di antaranya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman, dan tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai kalian saling mencintai. Ala adulukum ala syai'in idza fa'altum fa'ahbabtum bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan? Jika kalian mengamalkannya, kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah, afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Berulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita untuk menyebarkan salam. Kenapa? Perkara yang ringan, walaupun sekarang ini menyebarkan salam adalah perkara yang sudah dianggap ya suatu yang aneh, asing ya. Karena menyebarkan salam disebutkan dalam hadis ya, afsyus salam, sebarkan salam, alam man arafa wa man lam ya'rif, terhadap orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal. Menyebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadisnya menyebutkan agar kita menyebarkan salam. Kenapa? Kaitannya dengan perkara yang penting, yaitu masalah jannah. Dengan sebab seseorang menyebarkan salam, dia akan masuk surga. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman, dan tidak akan beriman seseorang sampai dia saling mencintai. Kemudian Rasulullah sebutkan satu amalan yang bisa menyebabkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling mencintai, yaitu menyebarkan salam. Saling menyebarkan salam termasuk di dalam hadis ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Makna afsyus salam ay unsyuruhu wa aktsiru minhu, sebarkan. Makna afsyur, sebarkan dan perbanyak untuk mengucapkan salam. Makna afsyus salam di sini ada dua makna. Yang pertama, al-iksar minhu. Ayusalimul insanu ala kulli man laqiyahu arafahu am lam ya'rifhu. Yang pertama, seseorang memperbanyak menyebarkan salam. Seorang mengucapkan salam terhadap orang yang dia temui, baik dia kenal ataupun tidak dia kenal. Wasalamu ma'rufah fihi naqsun fil ikhlas. Ketika seseorang mengucapkan salam hanya pada orang yang dia kenal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar kita menyebarkan salam terhadap orang yang kenal ataupun tidak kenal. Menyebarkan salam atau menyapa seseorang dengan salam hanya terhadap orang yang kenal, ini ada kekurangan pada keikhlasan dia. Yani alladzi lam yusallim ila alaman arafa, hadza ikhlasuhun naqis. Orang yang hanya mau mengucapkan salam pada orang yang dikenal, ini keikhlasan dalam mengucapkan salam dia kurang. Bal al mukhlis walladzi yusallim ala man arafa wa man lam ya'rif. Bahkan orang yang ikhlas adalah orang yang mengucapkan salam baik kepada orang yang dia kenal ataupun orang yang tidak dia kenal. Ini di antara mana afsyus salam, sebarkan salam, memperbanyak ya, menyebarkan atau mengucapkan salam baik kepada orang yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal. Waliyadzubillah wa nas'alullah as-salamah. Perkara yang mulia dan ciri-ciri atau ciri khas kaum muslimin sekarang sudah hampir pudar ya. Mungkin kita yang kenal masih mengucapkan salam kalau ketemu, assalamualaikum ya. Masuk rumah, assalamualaikum ya. Tetapi terhadap orang yang tidak kenal, ya, muncul rasa malu. Naik bis misalkan, mau masuk bis, assalamualaikum. Aneh kan? Orang masuk bis ucapkan salam misalkan. Aneh. Jangan masuk bis, kadang masuk kantor aja salam, ya. Atau nelfon. Coba antum kalau misalkan nelfon instansi tertentu, misalkan rumah sakit atau apa, ya. Padahal mayoritas kaum muslimin, bisa jadi yang angkat telepon kaum muslimin. Selamat pagi, bersama rumah sakit ini. Apa enggak assalamualaikum ini? Ya. Sudah mulai. Padahal bisa jadi yang nelpon orang Islam, yang nerima telepon pun orang Islam. Jangan sampai menyebarkan salam menjadi sunnah mayitah, sunnah yang mati. Ya. Kalau suatu sunnah kemudian mati, maka ketika nanti seseorang dia mengamalkan suatu sunnah, dianggap mengamalkan sesuatu yang baru. Dianggap mengamalkan sesuatu yang baru. Wah, aneh ini orang. Ajaran apa ini? Alhamdulillah kalau salam masih orang mengenal. Tetapi di sana banyak sunnah-sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mayitah, sudah mati. Contoh, ya, mungkin di antara kita nggak percaya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merintahkan untuk sholat memakai sendal. As-salatu ala ni'al, khaliqul yahud. Sholatlah kalian dengan memakai sendal dalam rangka menyelisih orang Yahudi. Ya, ini sekali-kali pakailah sholat dengan memakai sendal. Ya. Di mana? Terserah. Mau di rumah, mau di masjid. Ana yakin, kalau sekarang nanti sholat maghrib atau sholat isya, ada orang sholat pakai sendal. Apa ini? Padahal sendalnya baru. Supaya gak kotor, beli sengaja. Dia ingin melaksanakan sunnah. Apa yang sekali-kali sholat pakai sendal? Beli sendal yang baru. Belum pernah dipakai sekalipun. Pas masuk masjid baru pakai yang baru. Biar gak ada orang yang menegurnya. Aneh kayak orang aneh. Sholat kok pakai sendal? Kok bisa sholat pakai sendal? Karena apa? Karena sunnah itu sudah mati. Sudah mati. Ketika sunnah itu tersebut dihidupkan, dianggap bid'ah. Wah, ini orang mengada-ngada ini. Sholat lo pakai sendal. Mengada-ngada. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Sama perkara yang lain. Pakaian. Contoh. Pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi laki-laki, ya, untuk menjadikan pakaiannya berada di atas mata kaki, celananya, sarungnya, jubahnya, tidak boleh menutupi mata kaki. Kullu ma asfala fil ka'ab finnar. Setiap kain yang berada di bawah mata kaki atau kama qala berada di neraka. Sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya adalah finis bisya, setengah betis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian tahun dari zaman Rasulullah, para sahabat mereka nam menghidupkan sunnah tersebut sampai kemudian sampai sini. Ketika kaum muslimin enggan mempelajari agama Islam, tidak mau mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada sekelompok orang mengamalkan ajaran itu kembali, dianggap apa? Wah, aliran baru nih. Aneh. Padahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, melakukan. Tapi karena sudah mati terkubur, kemudian ada sekelompok orang menghidupkan kembali sunnah tersebut, dianggap wah ini asing nih, aneh. persis seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'a Islamu ghoriban wa sayu'udu kama bada'a wa tuba lil ghuraba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu datang dalam keadaan ghorib, aneh, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, orang Quraisy aneh, seolah-olah tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal mereka kenal. Mereka meyakini Rasulullah memiliki akhlak yang baik. Sampai Abu Lahab mengatakan majarobna anahu kadzibun. Kami tidak pernah mengenal bahwasanya Muhammad ini sebagai seorang pendusta, enggak pernah mengetahui Rasulullah pernah berdusta sekali aja. Mereka melakukan dengan al-amin, orang yang terpercaya. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, dianggap aneh. Mereka mengatakan aja'al alihata ilhan wahid, inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan kami hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh ini. Masa sih kita harus nyembah pada satu zat saja, pada Allah saja? Nanti lata uzamanan kemana? Bada Islamu ghoriban. Islam datang dalam keadaan ghorib ketika pertama kali. Wa sayaudu kama bada. Dan nanti di akhir zaman, Islam kembali akan dalam keadaan ghorib, aneh. Orang mengamalkan ajaran Islam dikandakan wah fanatik, fundamental dan sebagainya. Orang mengamalkan ajaran Islam. Orang memakai dengan pakaian perempuan, memakai dengan pakaian yang syar'i, pakai jilbab, kerudung, dikatakan aneh, dipoyokan. Ketika orang-orang perempuan-perempuan berpakaian dengan pakaian yang memalukan, ya, malu mereka perpakaian tuh, misalkan rok yang pendek, buktinya malu. Coba kalau mereka duduk, pengen menutupi, ngapain sih itu? Mereka malu sebenarnya, tapi dipaksakan. Tetapi ketika seseorang melaksanakan ajaran Islam, terlihat aneh. Aneh ya, orang kok kayak gitu, masa sih? Kembali Islam akan gharib. Fatuba lil ghuraba. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuba, berbahagialah. Di antara maknanya, al-ghuraba, orang-orang yang asing tersebut. Ini orang-orang yang mereka istiqomah mengamalkan, memegang ajaran Islam ketika manusia melihatnya dalam keadaan aneh. Fatuba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari hadis ini tentang menyebarkan salam, jangan sampai syiar Islam yang mulia ini ya, mati. Kita tahu keutamaan menyebarkan salam. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Absus salam, sebarkan salam. Kita ajari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, membiasakan. Gak usah malu datang ke kantor, assalamualaikum. Gak usah selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, selamat pagi, boleh lagi itu. Awali dengan assalamualaikum. Seperti itu. Ketika ketemu, jangan langsung ngobrol. Salam dulu, assalamualaikum. Awali dengan salam. Itu diantara makna afsus salam, menyebarkan salam. Makna yang kedua adalah izharu bil lafz. Ya, mengucapkan dengan keras salam. Bukan sekedar assalamualaikum. Kedengaran. Tetapi makna yang kedua adalah izharu assalam, izhar lafz, mengeraskan sehingga orang yang lain pun mendengar. Ya, kita misalkan ana mau saya mau salam terhadap Pak Don misalkan. Tidak sekedar assalamualaikum, yang dengar beliau bukan. tapi yang lain juga dengar assalamualaikum seperti itu. Maka ini termasuk makna afsyus salam, menyebarkan salam. Hanya saja kita melihat situasi. Kalau kita masuk misalkan ke ruangan atau rumah, di sana ada orang yang sedang istirahat, ada orang tidur. Nah, kita mau masuk. Ada orang yang bangun. Maka tidak perlu sampai mengganggu orang-orang yang tidur. Cukup didengar orang-orang yang bangun saja. Assalamualaikum. Tetapi kalau misalkan kondisinya biasa, ketika mengucapkan salam, hendaknya dengan suara yang keras. Assalamualaikum. Dengan jelas. Yang jawab pun sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Ya. Secara lafaz bahasa Arab keliru. Ya. Kalau mau kita pisah-pisahkan, waalaikumsalam. Tapi kalau mau dilanjut, disambung, diwasol, waalaikumsalam. Nah, kadang kita menyepelekan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang ada alif pun, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jawab seperti itu, waalaikumsalam. Nah, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afsyus salam. Kemudian nasihat beliau yang kedua adalah wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Sambunglah tali silaturahim. Wasilul arham. Al arham jamu rahim, wahwa al qarabat. Arham jamak dari rahim. Maknanya al-qarabat, kerabat. Berkata para ulama, wal-qarabah minal jiddi rabi famadunahu. Kerabat di sini maksudnya adalah dari kakek yang keempat ke bawah. Kita punya bapak, punya kakek. Bapak kita punya kakek, kakeknya kita punya kakek. Terus ke bawah. Itu kerabat kita, rahim kita. Adapun as-sihri, kerabat dari istri kita, tidak dikatakan rahim. Misalkan saya, ya, kerabatnya istri saya bukan rahim saya. Maka kadang ada lafaz yang keliru. Kamu harus nyambung tali silaturahim ke siapa orang itu. Kamu nggak pernah datang, kamu memutuskan tali silaturahim. Loh, dia bukan kerabat saya kok, nggak ada hubungan darah dengan saya. Nah, harus diperjelas apa itu makna rahim. Ya. Kenapa? Karena dalil-dalil masalah silaturahim itu perkara yang penting. Disebut dalam hadis, la yadkhul jannah man qata'a rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi saya dengan antum semua, misalkan saya enggak pernah datang, enggak pernah nyapa, enggak itu. Wah, ini memutuskan tali silaturahim. Keliru sebenarnya. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu perkaranya berat. Diancam dengan ancaman yang berat. Termasuk salah satu dosa besar. Tidak semua orang yang kita kenal itu namanya rahim kita, kerabat kita. Ya. Bahkan dari saudara istri pun tidak dikatakan rahim. Rahim itu paman kita, bibi kita, kakek kita, uak kita, anak-anak mereka. Itu kerabat kita, rahim kita. Adapun tetangga yang enggak ada hubungan saudara, ya, bukan rahim kita. Sehingga kadang keliru. Mau kemana? Mau silaturahim, bahkan bukan silaturahim, silaturahmi. Kemana? Tuh teman, bahasanya jangan silaturahmi, mau ziarah, mau berkunjung. Ya. Kalau silaturahim itu khusus kaitannya yang dengan yang memiliki hubungan darah. Dalam syariat Islam tidak ada, tidak disebutkan cara silaturahim. Caranya gimana silaturahim itu? Apakah dengan berkunjung atau dengan apa? Tidak disebutkan. Maka kata para ulama, suatu perkara yang disyariatkan kemudian tidak disebutkan kaifiyahnya, tata cara pelaksanaannya, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan penduduk setempat. Di kita bagaimana kebiasaan silaturahim? Misalkan dengan cara berkunjung, kalau itu dikatakan sudah termasuk silaturahim, ya lakukan seperti itu. Dengan cara telepon, berkirim surat, SMS, dan berbagai cara. Masing-masing tempat berbeda, masing-masing keadaan berbeda. Mungkin di Indonesia, di kita, kalau kerabat dalam satu desa, dalam satu sebulan, sama sekali gak pernah mengunjungi, wah dikatakan apa ini, kok gak pernah berkunjung. Tapi mungkin daerah yang lain gak masalah kalau sebulan dua bulan, minimal setahun sekali. Masing-masing daerah berbeda. Maka dikembalikan tata cara silaturahim itu, dikembalikan kepada adat istiadat kebiasaan setempat, tata caranya. Ketika seorang tidak pernah mengunjungi misalkan pamannya, ya, dikatakan kamu telah memutuskan tali silaturahim, ya belum tentu. Ya saya nggak, memang nggak pernah mengunjungi paman saya, tapi tiap bulan saya kirim SMS, saya kirim uang untuk membantu dia. Tidak dikatakan memutuskan silaturahim, hanya sekedar tidak berkunjung. Dia melakukan cara yang lain. Saya memang tidak berkunjung karena saya nggak ada waktu, tapi alhamdulillah saya bantu dia. Setiap bulan saya kirim beras misalkan. Saya juga sering telepon. Maka dia telah melakukan atau menyambung tali silaturahim. Kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah wa'imut ta'am, dan berilah oleh kalian makan. Yakni man yahtaju ilaihi. Ini berilah oleh kalian makanan orang yang membutuhkannya. Fa yashmulu hadza it'amul ja'i, baik itu orang yang sedang kelaparan. Wa it'amun man tujib alaika nafaqatuhu, atau memberi makan orang yang memang wajib engkau beri nafkah, istri, anak, atau orang yang ada dalam tanggungan kita, orang tua kita misalnya sudah enggak kerja, atau ada orang yang hidup serumah dengan kita, ya, uak kita, nenek kita, jadi tanggungan kita, maka diberikan tanggungan makannya. Atau orang-orang miskin misalkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan it'amut ta'am, berilah makanan, baik orang yang butuh atau orang-orang yang memang menjadi kewajiban engkau untuk memberikannya. At-ta'am di sini termasuk di dalam juga minuman, bukan makanan berarti minuman, enggak. Ketika disebutkan mana at-ta'am, di mana at-ta'am wasyurub, makanan dan minuman. Kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang selanjutnya adalah wasallu bilail wan nasuniyam, dan lakukanlah salat pada malam hari dalam keadaan manusia sedang tidur. Yashmulu faridah wa nafilah. Faminal faridah salatul isya wala siyama idza ukhirat an awalil waqti wa salatul fajr aidan. Dan laksanakan salat pada malam hari dalam keadaan manusia tidur. Ini umum. baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat wajib diantaranya sholat isya. Ya, sholat isya itu dilaksanakan kadang sebagian orang udah tidur, ya, baik itu orang kafir ya, atau orang-orang yang meremehkan sholat, yang mereka tidak sholat tidur. Nah, atau ketika sholat tersebut, sholat isya tersebut dilakukan pada waktu yang paling utama. Sholat isya, kalau seseorang mampu, ini misalkan satu kampung ini, imam yang mengatakan nanti sholat isyanya jam 11 malam. Dan itu adalah waktu yang paling utama. Waktu paling utama, fi akhirih. Ya. Ini lebih utama. Melaksanakan sholat isya di mana manusia sudah tertidur. Tetapi kalau tidak sanggup, tidak apa-apa di awal waktunya. Setengah 8 misalkan, setengah 8 kurang. Nah. Demikian juga sholatul fajar. Sholat subuh. Ya. Hendaknya seseorang melaksanakan sholat subuh dan ini wajib. Ya. Ketika manusia kebanyakan sedang tertidur. Ya. Dan dua sholat ini, sholat isya dan sholat subuh adalah dua sholat yang sangat berat bagi kaum munafikun. Ya. Kalau mau lihat ciri-ciri orang munafik, lihat dua sholat ini. Kadang dia sholat maghrib masih sholat, sholat asar masih sholat, sholat isya dan subuh berat bagi mereka. Dua sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Tadkhulul jannata bisalam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah kalian ke dalam jannah bisalam. Naam. Tadkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam jannah bisalam. Apa maksud bisalam? Makna bisalam, masuklah kalian ke dalam jannah bisalam, yahtamilu ayyakunal makna antadkhulu aljannata wa antum salimuna. Masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kalian salimuna, selamat dari berbagai azab. Orang yang masuk surga masya Allah, orang yang selamat berarti. Wa yahtamilu ayyakuna makna bisalam annahu salimu alaikum. Maknanya juga bisa masuklah kalian ke dalam surga wassalamu alaikum, dalam keadaan di sana disebutkan salam atas kalian. Ya'nal malaika yadkhuluna alaihim min kulli babin wa yaqulun salamun alaikum bima sabartum. Karena ketika seseorang masuk jannah, masuk surga, maka para malaikat mengikuti mereka masuk dari berbagai pintu dan mengucapkan salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, atas kesabaran yang kalian lakukan di dunia. Di dunia menahan berbagai cobaan dengan sabar, melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia tempatnya diuji seseorang dan harus sabar. Makanya malaikat ketika seorang masuk jannah, mereka katakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian, salam atas kalian karena sebab kesabaran kalian. Nah, ini makna tadkhulu bisalam, masuklah kalian dengan assalam. Pada hadis yang mulia ini ada beberapa faedah, di antaranya adalah isbatul asbab, penetapan adanya sebab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ifsya'as salam, menyebarkan salam, silatul arham, silatul rahim, memberi makan, salat malam, empat hal tersebut adalah sebab seseorang masuk jannah, masuk surga. Manusia dalam menyikapi sebab ada tiga golongan. Golongan pertama, orang yang berkeyakinan bahwasanya sebab itu adalah sesuatu yang menjadi penyebab masuknya seseorang atau terjadinya sesuatu. Sebab itu adalah sesuatu yang mutlak terjadinya sesuatu. Artinya apa? Seseorang masuk surga karena dia menyebarkan salam, karena dia memberi makan, itu yang menyebabkan dia secara mutlak. Ini keliru. Ini keliru golongan ini. Golongan yang kedua, ada yang menolak sebab. Mereka mengatakan, ya kalau sudah Allah takdirkan dia akan masuk. Iya, nah, betul. Kalau Allah sudah takdirkan akan masuk surga. Jadi yang nggak usah sholat lah, nggak usah puasa, nggak usah zakat, nggak usah haji, nggak usah beramal soleh. Mereka menolak sebab. Maka ini pun keliru. Sering muncul kata-katanya bukan seperti itu. Mereka mengatakan yang penting yakinlah. Ketika diajak sholat, diajak berbuat baik, kita sih yang penting yakin aja. Yang penting yakin. Mereka menolak sebab-sebab atau amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam jannah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini adanya sebab dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iradatullah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan sebab dengan hikmahnya. Seseorang masuk surga bukan karena sebab itu sendiri, tetapi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebab, memerintahkan seseorang untuk melakukan amalan sebagai sebab dia masuk surga. Tetapi masuk surganya bukan semata-mata karena amalan itu. Masuk surganya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab amalan-amalan tersebut. Ini. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah anjuran untuk melakukan atau menjalin tali silaturahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menjalin tali silaturahim adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam la yadkhul jannah al-qati atau la yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tali silaturahim, dan antum telah ketahui apa itu rahim, mananya silaturahim itu apa. Tidak semua orang memiliki hubungan kerabatan dengan kita. Yang diancam di sini adalah tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah anjuran untuk memberi makan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan memberi makan salah satu sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga. Apakah ini wajib memberi makan? Tergantung. Terkadang wajib seseorang memberi makan, terkadang tidak. Terkadang ketika kita melihat ada orang yang benar-benar butuh, kalau gak dikasih makan bisa kelaparan ini, bisa mati ini, maka wajib, sampai wajib. Nah, sampai wajib untuk menolong orang tersebut. Di antara perkara yang wajib seseorang untuk memberi makan adalah ikramu dhaif, memuliakan tamu. Ya. Memberi makan tamu atau memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan gimana hadisnya masalah ikram dhaif? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Apa yang dimaksud dengan tamu di sini? Apakah setiap orang yang berkunjung ke rumah kita kemudian itu dikatakan tamu yang kita wajib untuk ikramil dhaif, memuliakannya? Ya. Yang wajib sehari semalam, yang misalnya sunnah. Yang wajib sehari semalam. Sisanya mustahab, 3 hari. Setelah itu al-khiyar. Apakah setiap orang yang datang ke kita, datang ke rumah kita, kemudian ini tamu yang terkena kita kewajiban, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Bukan, kata para ulama. Yang dimaksud tamu di sini adalah tamu musafir, tamu yang safar. Adapun tamu yang nazil, yang tinggal, yang bukan musafir, maka memuliakan mereka, tetapi hukumnya tidak wajib seperti tamu yang musafir. Tetangga kita datang ke rumah kita, saya minta makanlah, saya pengen dimuliakan nih, seperti itu. Kalau tamu yang musafir itu boleh meminta haknya. Ketika dia tidak dimuliakan padahal tuan rumahnya sanggup, boleh dia meminta haknya. Mana hak saya sebagai tamu? Hak saya mana sebagai tamu? Saya meminta bukan karena apa-apa, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin hak saya sebagai tamu. Kewajiban tuan rumah menjamu tamu sesuai dengan kemampuan dia. Itu tamu yang musafir. Adapun tamu masih sekampung, sedesa, kalau datang dimuliakan. Ikramu zair, memuliakan orang yang ziarah, yang datang, yang berkunjung ke kita, dimuliakan. Tetapi tidak berkewajiban seperti tamu yang dia musafir. Ada tamu dari Jakarta, dari Cirebon, dari Bandung misalkan datang ke rumah kita, muliakan. Kita punya makanan, beri makan. Tempat tinggal, tidur misalkan menginap, disediakan. Itu tamu yang dimaksud. Jadi tidak semua tamu. Kemudian faedah dari hadis ini juga, hendaknya orang yang memberi makan, dia meniatkan memberi makannya dalam rangka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.